Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kitab Muqaddimah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani yang menerangkan tentang akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kita sampai pada pembahasan tentang hari kiamat pada kesempatan yang lalu, dan pada kesempatan ini insyaallah terkait masalah berikutnya, yaitu bahwa Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan pahala bagi kaum mukminin dan menerima taubat mereka dan seterusnya. Qala rahimahullah wa anna Allah subhanahu wa ta'ala dha'afa li'ibadihi al-mu'minin al-hasanat, dan bahwa Allah Azza wa Jalla dha'afa melipat gandakan bagi hamba-hambanya kaum mukminin al-hasanat, kebaikan-kebaikan mereka. Ini juga merupakan salah satu akidah al-sunnah wal-jamaah, bahwa Allah Azza wa Jal akan memberikan pahala yang besar bagi kaum mukminin. Tidak ada suatu kebaikan yang Allah sia-siakan. Allah Azza wa Jal la yudhi', tidak menyia-nyiakan pahala ajra man ahsana amala, pahala orang yang berbuat baik. Bahkan Allah Azza wa Jal akan melipat gandakan untuk mereka sehingga menjadi banyak, berlipat-lipat ganda. Hal itu seperti yang akan kita baca dalam beberapa dalil, baik Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan suatu nikmat besar dari Allah. Ini merupakan suatu kemurahan yang Allah berikan kepada kita. Kita selaku hamba-hamba Allah yang lemah, amal kita sedikit, amal kita yang sedikit pun belum tentu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau yang sedikit itu kemudian diterima oleh Allah Azza wa Jal, itu sudah suatu kebaikan yang besar bagi kita. Bahkan sebagian ulama rahimahumullah mengatakan seandainya ada satu saja suatu amal yang kecil, begitu maknanya, diterima, bagi dia sangat bernilai, sangat senang, lebih dia senangi daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyalah Allah Azza wa Jalla itu menerima dari orang yang bertakwa. Sehingga kalau ada satu saja amal kita yang jelas diterima oleh Allah, itu sudah menandakan kita orang yang bertakwa di sisi Allah, sebagai orang yang bertakwa. Luar biasa. Ya. seandainya ada satu saja yang diterima, itu sudah suatu nikmat yang besar. Karena dengan itu menunjukkan bahwa kita dinilai sebagai orang yang bertakwa di sisi Allah Azza wa Jal. Innama yataqabbalullah minal muttaqin, hanyalah Allah menerima dari mereka yang bertakwa. Makanya kita yang sedikit beramal ini dalam bab diterima atau tidak saja sudah khawatir. Namun kita tetap berusaha dan memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk pertama berusaha memperbaiki niat dan amal yang kita perbuat. Kedua, memohon kepada Allah Azza wa Jal agar menerima amal-amal kita. Dan kita yakini bahwa ketika Allah Azza wa Jal menerima amalan, Allah akan memberikan pahala dan bahkan Allah Azza wa Jal akan melipatgandakan pahala itu. Dalam ayat banyak disebutkan, di antaranya firman Allah Azza wa Jal pada surat Al-An'am ayat yang ke-160, man ja'a bil hasanah falahu ashru amsalha, siapa yang datang dengan suatu kebaikan maka baginya ashru amsalha, 10 yang sepertinya. Allah berikan 10 kali lipat kebaikan yang dia perbuat. Dalam surat Al-Baqarah 261 bahkan Allah menyebutkan lebih daripada itu. Matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan mereka yang yunfikuna amwalahum, menginfakkan harta benda mereka fi sabilillah, di jalan Allah, ya, di jalan Allah, bisa untuk berjihad fi sabilillah, bisa untuk masjid, untuk madrasah, bisa untuk berbagai kepentingan yang itu di jalan Allah Azza wa Jal. Ya, Allah Azza wa Jal mengatakan kama tali habbah, seperti sebuah biji yang ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di tiap tangkai ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Azza wa Jalla Maha luas dan Maha mengetahui. Allah Maha luas. Allah Azza wa Jalla rezekinya sangat banyak. Allah Azza wa Jalla kekayaannya tak terhingga. Allah Azza wa Jalla rahmatnya begitu luas, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ya, sekecil apapun, apalagi besar, yang diinfakkan oleh seseorang fi sabilillah, asalkan dia ikhlas karena Allah Azza wa Jal, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Maha tahu, tidak akan ada yang hilang dari catatan. Tidak akan ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi seorang berinfak banyak. Disebutkan di sini seperti yang kita dengar tadi bahwa Allah Azza wa Jalla mengumpamakan ibarat sebuah biji. Seorang menanam padi misalnya atau gandum, dari biji tersebut tumbuh sebuah pohon yang memiliki ranting-ranting, cabang-cabang. Setiap cabangnya ada 100 biji. Jadi 100 kali 7, 700. Ya, bisa jadi seorang beramal dengan satu amalan Allah lipat gandakan sehingga menjadi 700 kali lipat. Kalau kita mesti beramal sebanyak itu, ya, rasanya apa mungkin kita bisa berbuat? beramal 700 amalan dalam satu bab. Rasanya berat sekali. Tapi Allah dengan kemurahannya, satu amalan Allah bisa lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, lebih daripada itu, bahkan Allah akan melebihkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki lebih daripada 700 kali lipat. Ya. Nah, hanya saja yang penting bagi kita adalah apa? Menjaga keikhlasan dan ittiba', menguatkan keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jal. Keikhlasan sangat mempengaruhi dalam besar kecilnya amalan. Sebelum itu sangat mempengaruhi diterima atau tidaknya suatu amalan. Ya. Ada orang yang bisa dilipat gandakan menjadi 10, ada yang lebih sampai 700, bahkan sampai lebih daripada itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Tentu yang seperti ini mesti menjadi motivasi buat kita semua untuk apa? Untuk banyak beramal dan banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dan menjaga amal kita. Saat beramal, bahkan sampai setelah beramal, supaya amal itu tidak gugur. Karena ketika amal sudah diterima oleh Allah Azza wa Jal, bisa jadi gugur karena suatu sebab. Maka seorang muslim harus selalu menjaga keutuhan amal itu. Dari mulai mau beramal, sedang beramal, dan setelah beramal pun berusaha untuk apa? Menjaga. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman pada surat Al-Baqarah 245, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Siapakah yang yuqridullah, memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan dengan ad'afan katsira. Dilipat gandakan dalam jumlah yang banyak tanpa Allah sebut berapa, bisa jadi lebih dari 700 tadi. Nah, disebutkan di sini yuqridullah qardan hasana, memberi pinjaman yang baik bagi Allah Azza wa Jal. Ini maknanya adalah apa? Yakni taat kepada Allah Azza wa Jal, berinfak dan lain-lain. Bukan artinya Allah memerlukan pinjaman dari kita. Allah Maha Kaya. Tapi ini karena rahmat Allah kepada hamba-hambanya, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, Allah sebut amal baik mereka dengan pinjaman. Yang tersirat di situ makna juga apa, hasungan atau penyemangat bagi mereka agar mereka bersemangat, diistilahkan dengan istilah seperti itu. Sama sekali bukan berarti Allah Azza wa Jal memerlukan dari kita sesuatu apapun. Ya, Allah Azza wa Jal Maha Kaya. Antumul fuqara, ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Allah Maha Kaya. Kita yang membutuhkan bantuan Allah Azza wa Jal dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan disalahpahami seperti orang Yahudi, ya. Yahudi sebagian mereka akhirnya mengatakan, ya Allah itu miskin. Kenapa? Karena butuh pinjaman dari kita. Ini kedangkalan akal mereka, orang-orang Yahudi. Kembali kepada ayat ini, Allah Azza wa Jal menjanjikan untuk melipat gandakan pahala bagi mereka yang berbuat ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, termasuk dalam bab infak fi sabilillah. Allah akan berikan pahala yang sangat banyak. Disebutkan lebih jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, pada apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah Azza wa Jal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hadis qudsi bahwa Allah Azza wa Jal berfirman, inna Allah katabal hasanat was sayyiat thumma bayyana dzalik. Allah menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian Allah menerangkan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa yang berkeinginan kuat untuk melakukan kebaikan lalu tidak melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah tuliskan di sisinya pahala satu kebaikan yang sempurna. Ya. Ingat, falam ya'malha, dia belum beramal tapi sudah bertekad. Hamma, berkeinginan dengan kuat, saya mau berbuat. Qaddar Allah, ada halangan. Ya, sehingga tidak jadi berbuat. Allah menulis pahala untuk dia walaupun belum berbuat. Hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Fa in huwa hamma biha fa amilaha, kalau dia berkeinginan untuk berbuat dan kemudian melakukannya, katabahallahu indahu asyra hasanat. Allah tuliskan untuk dia sepuluh kebaikan. Sampai ila sab'i mi'ati bi'idhin. Sampai 700 kebaikan. Ila al'afin kathirah. Bahkan sampai berlipat-lipat ganda. Yang lebih daripada itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seperti itu Allah Azza wa Jal memberikan pahala bagi hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Pahala yang begitu banyak. Ya. Begitu juga misalnya orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar diberi pahala sepenuhnya tanpa hitungan. Luar biasa. Kemurahan Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya. Sebaliknya kalau berbuat buruk, seandainya pun berbuat, Allah tulis satu. Tidak dilipat gandakan. Jadi seperti kata ulama, sungguh celaka kalau ada orang yang perbuatan-perbuatan buruk yang dia lakukan, yang ditulis setiap keburukan satu, bisa mengalahkan kebaikan-kebaikan yang setiap kebaikannya itu ditulis 10 kali lipat. Ya. Jadi seandainya seorang itu berbuat burukan satu kali, kebaikan satu kali, masih menang kebaikannya. Kalau sampai dia berat keburukannya, berarti sama dengan ibarat dia berbuat baik satu kali, berbuat buruk 10 kali. Ya, oh memang sangat buruk sekali kalau begitu. Maka sungguh celaka kata para ulama kita rahimahumullah, kalau perbuatan-perbuatan buruk yang ditulis hanya satu untuk tiap keburukan bisa mengalahkan kebaikan yang ditulis setiap kebaikan itu 10 kali lipat. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jal keselamatan untuk kita, ya, karena ya, kita merasa banyak kekurangan, banyak kesalahan, dan kebaikan yang kita lakukan sekali lagi kita belum mengerti apakah diterima atau tidak di sisi Allah Azza wa Jal. Apakah tetap atau batal, kita tidak tahu. Oleh karenanya seorang muslim selalu bainal khaufi war raja, antara rasa takut dan berharap, cemas dan berharap, khawatir, cemas kalau-kalau tidak diterima amal yang dia lakukan, dan berharap supaya amal itu diterima. Ya, itulah seorang muslim. Sehingga terus dia banyak berbuat dan terus menjaga dan banyak berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jal, terutama ketika seseorang menjelang wafatnya, semoga Allah Azza wa Jalla menerima, semoga Allah Azza wa Jalla memberi rahmatnya, sehingga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan dan menerima amal yang kita lakukan. Ya. Dari apa yang disebutkan ini, kita ambil faedah yang penting, yaitu apa? Besarnya kemurahan Allah Azza wa Jalla. Besarnya kemurahan Allah Azza wa Jalla. Itu faedah penting yang wajib kita selalu ingat agar seseorang tidak berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla sesuatu yang sangat berbahaya dan menjerumuskan seseorang dalam bahaya besar, yaitu akhirnya justru menjauh dari kebaikan-kebaikan. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Abi Zaid rahimahullah, wa safaha lahum bittaubati an kabairis sayyiat, dan Allah Azza wa Jal safaha artinya memaafkan. Dengan taubat mereka Allah memaafkan dosa-dosa besar yang dilakukan. Kabair as-sayyiat, kabair dosa-dosa besar, as-sayyiat keburukan-keburukan, yakni dosa-dosa besar. Ya. Wa ghafara lahum as-saghair bijtinabil kabair, dan Allah mengampuni untuk mereka dosa-dosa kecil dengan mereka menjauhi dosa-dosa besar. Nah, di sini pertama disebutkan tadi bahwa Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa besar dengan pertama taubat, yang kedua dengan apa? Allah mengampuni dosa-dosa kecil dengan menjauhi dosa-dosa besar. Artinya di sini kalau begitu ada beberapa hal yang mesti kita yakini dan kita ambil pelajaran darinya. Yang pertama, bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun, sekalipun seorang hamba berbuat dosa besar, Allah Azza wa Jalla akan mengampuni kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi pula Allah Azza wa Jalla mengampuni dengan sebab-sebab yang lain, seperti diterangkan oleh para ulama. Dosa-dosa besar seperti disebutkan oleh para ulama adalah suatu dosa yang diancam dengan hukuman had di dunia, atau diancam dengan neraka di akhirat, atau pelakunya dilaknat, atau pelakunya dikatakan tidak beriman ketika melakukannya, atau suatu dosa yang pelakunya diancam akan dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua adalah dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa besar yang seperti itu, selama itu bukan perbuatan kekafiran, kufur akbar, atau kesyirikan, syirik akbar, maka dosa-dosa tersebut dalam masyiatillah, kehendak Allah Azza wa Jal. Insya'a afa anhu, kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni. Wa insya'a azzabah, dan Allah kalau menghendaki, Allah akan menyiksa dia. Jadi tahtal masyiah, seperti kata ulama, di bawah kehendak Allah Azza wa Jal. Kalau dia belum bertaubat. Ya. Kenapa ada yang dimaafkan seandainya pun belum bertaubat? Ya, mungkin ada sebab-sebab yang kita tidak tahu, Allah Maha tahu. Mungkin dia terkena suatu musibah besar yang berat, kemudian dia bersabar. Bisa hal itu membuat terhapusnya suatu dosa dari dosa-dosa besar. Mungkin dia melakukan suatu amal besar Di sisi yang lain, yang karenanya Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa dia yang besar itu. Nah, mungkin itu semuanya bisa terjadi seperti disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Tapi ada juga yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak diampuni, maka Allah akan menghukum. Namun ketika dia dihukum di neraka, dia sebagai seorang mukmin yang dihukum di neraka berbeda dengan orang yang kafir. Seorang mukmin yang dihukum di neraka pada batas tertentu, yang kelak suatu saat akan dikeluarkan dari neraka. Bisa jadi karena masa hukumannya sudah habis, atau karena mendapatkan syafaat, sebagaimana akan diterangkan pada pembicaraan berikutnya nanti ada bab syafaat. Ya. Dan dia pun di neraka tidak la yamutu wa la yahya seperti orang-orang kufar, tidak mati, tidak hidup, tapi kaum mukminin Allah akan matikan dia. Ya. Sampai menjadi arang, kemudian Allah akan ambil. Allah akan masukkan ke dalam surga setelah proses tentunya. Nah, ini bagi seorang mukmin yang berdosa besar dan tidak bertaubat dari dosa besar tersebut atau tidak sempat bertaubat darinya, ya, dia tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Namun kalau dia bertaubat dengan taubat yang nasuha, Allah Azza wa Jalla Maha penerima taubat. Allah Azza wa Jalla telah menamai dirinya dengan tawab, yakni Maha penerima taubat. Ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu merupakan janji dari Allah Azza wa Jalla. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-25. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وهو الذي يقبل التوبة. Dan dialah Allah Azza wa Jal yang menerima taubat dari hamba-hambanya. ويعفو عن السيئات, dan mengampuni kesalahan-kesalahan. ويعلم ما تفعلون, dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Apa yang kalian perbuat Allah tahu. Baik, buruk, Allah Maha tahu. Dan Allah menerima taubat bagi mereka yang bertaubat dari perbuatan buruknya. Dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-70. Allah juga berfirman, "Illa man taba wa 'amila 'amalan shaliha." فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِلَّا مَن تَابَ, kecuali yang bertaubat, وَآمَنَ, dan beriman, وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا, dan beramal amal yang saleh, فَأُولَٰئِكَ, maka mereka itu, يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, Allah menggantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Azza wa Jalla Maha pengampun lagi Maha pengasih. Ya. Ini beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla menerima taubat hamba-hambanya. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan juga masih ada ayat-ayat yang lain. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla Maha menerima taubat hamba-hambanya bila bertaubat dan mengampuni dosa-dosa mereka, maka perlu kita ketahui bahwa taubat ini memang suatu hal yang wajib, bukan suatu hal yang sekedar sunnah. Mau taubat silahkan, tidak taubat juga tidak apa-apa. Mau taubat Allah akan ampuni dosa kalian, tidak taubat ya tergantung nanti kehendak Allah. Tidak, taubat adalah kewajiban. Ya. Taubat adalah kewajiban. Dari dosa kecil maupun dosa besar, wajib kita taubat darinya. Tidak boleh kita bersikukuh pada suatu amalan dosa. Karena seperti ayat yang tadi kita sebutkan, Allah Azza wa Jal mengatakan, watubu ilallah, dan bertaubatlah kalian jami'an seluruhnya. Ayyuhal mu'minun, wahai kaum mu'minin, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapat keberuntungan. La'allakum di sini yakni disebutkan untuk ta'lil, kata Syekh Ubaid hafizahullah, sehingga maknanya lituflihu, supaya kalian beruntung, ya, supaya kalian sukses di akhirat kelak, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dalam surat At-Tahrim tadi, An-Nur 31, pada surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ayat yang masyhur, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, wahai kaum yang beriman, orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan yang nasuha. Nasuha, kata ulama dalam tafsirnya, yakni taubah shadiqah, taubat yang benar-benar, yang jujur, bukan sekedar dalam omongan, dalam ucapan, tapi betul-betul dibuktikan lahir batin dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Asa rabbukum an yukaffira ankum, mudah-mudahan Rabb kalian mengampuni dosa-dosa kalian, menutupi kesalahan-kesalahan kalian, wa yudkhilakum jannat, dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga, tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan seterusnya ila akhiri al-ayah. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menyatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, awab, orang yang selalu kembali kepada Allah azza wa jalla, selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu sifat calon penghuni surga, ya, yang selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, jadi taubat merupakan kewajiban. Dan taubat yang diwajibkan tentunya taubat yang nasuh tadi, yang shadiqah. Diingatkan oleh para ulama bahwa di sana ada syarat-syarat agar taubat itu taubat yang shadiqah, yang nasuha. Tidak sembarang orang mengatakan saya bertaubat. Untuk itu apa syaratnya? Disebutkan bahwa yang pertama tentunya adalah menyesali perbuatan yang salah itu. Menyesal, betul-betul menyesal lahir batin, ya, bukan hanya dalam ucapan. Betul-betul dalam dirinya menyesal atas perbuatan dosa tersebut. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Ibnu Hibban rahimahullah, Nabi bersabda, "An-nadmu taubah." An-nadmu taubah. Penyesalan adalah taubat. Kemudian syarat yang kedua adalah apa? Meninggalkan perbuatan tersebut. Betul-betul menjauhi, meninggalkan perbuatan itu yang dia salah padanya, yang dia keliru. Bukan tetap melakukan. Dan yang ketiga adalah al-azm, bertekad. Bertekad untuk tidak kembali. Al-azm ala adami al-audah ilaih. Tekad untuk tidak kembali ke dosa yang dia lakukan. Bukan menyimpan suatu harapan kapan saya bisa kembali lagi, na'udzubillah min dzalik. Tapi betul-betul bertekad untuk tidak kembali. kepada perbuatan dosa tersebut. Dan yang keempat, kalau terkait dengan hak-hak yang lain, maka dia mesti menyelesaikan hak-hak itu, bertaubat dari perbuatan zalim, mencuri punya orang. Ya, dia wajib mengembalikan atau minta dihalalkan. Ya, dan khusus terkait dengan hak orang lain ini berat. Seandainya pun Allah Azza wa Jal memaafkan perbuatan dosa, tapi kalau ini terkait dengan hak orang lain, Allah Azza wa Jal tidak akan membiarkan hak orang lain tadi. Dia tetap berhak menuntut. Di akhirat kelak dia akan menuntut kalau dia mau. Tapi kalau dia memaafkan, ya akan dimaafkan. Ya. Itu kalau terkait dengan hak orang lain. Jadi begitulah besarnya urusan dosa. Sehingga seorang dituntut untuk bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Dan ketika taubat itu sungguh-sungguh, maka dijamin Allah Azza wa Jalla akan menerimanya. Sehingga seorang jangan berputus asa. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru adz-dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, yakni berbuat salah, berbuat dosa, pelanggaran-pelanggaran syar'i, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru adz-dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Azza wa Jal maha pengampun lagi maha pengasih. Ya. Dan Allah Azza wa Jal sangat berbahagia ketika seorang hamba itu bertaubat. Ketika Allah Azza wa Jal sangat berbahagia dengan taubatnya seorang hamba, bagaimana Allah tidak mengampuni? Ya. Tentunya Allah Azza wa Jal akan mengampuni ketika sangat senang dengan taubat hamba tersebut. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang ma'ruf, "Lallahu asyaddu farahan bitaubati 'abdihi." Sungguh Allah Azza wa Jalla lebih senang dengan taubatnya seorang hamba daripada seorang yang kehilangan kendaraan dan perbekalannya di padang pasir yang kering keruntang sampai putus asa dia nunggu kematian. Setelah dia bangun ternyata kendaraannya sudah ada di sampingnya kembali dengan seutuhnya, saking senangnya sampai mengatakan, "Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah." Ya Allah, engkau hambaku dan aku Rabbmu, keliru bicara karena saking senangnya. Nah, hamba itu sangat senang sekali. Allah katakan Allah lebih senang terhadap taubatnya seorang hamba dari senangnya orang itu ketika menemukan kendaraannya. Jadi ahibati fillah rahimakumullah, ini sekali lagi motivasi buat kita semua untuk kita terus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kata putus asa terhadap rahmat Allah. Rahmat Allah sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulli syai', kata Allah Azza wa Jalla. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya, asalkan taubat yang benar-benar. Seandainya pun orang keliru, bertaubat lagi. Keliru bertaubat lagi terus. Karena tidak ada manusia yang tidak bersalah. Ya, kecuali mereka yang maksum Allah jaga. Adapun kita-kita siapa yang enggak bersalah? Tiap hari kita melakukan salah. Dalam perbuatan, dalam ucapan, dalam keinginan-keinginan. Banyak sekali salah kita. Maka perbanyak taubat, selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. mohon ampunan kepada Allah, perbanyak istighfar dengan sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jal, ya, Allah Azza wa Jal akan menerima taubat selama terpenuhi syaratnya dan selama tidak pada waktu-waktu yang tidak lagi taubat diterima, karena taubat ada waktunya, yaitu ketika sebelum orang masuk pada masa nazak, ya, seperti kata Nabi SAW, innallaha yakbalu taubatul abad malam yugargir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubatnya seorang hamba selama dia belum nazak, ya, datang ajal. Kalau sudah ajal datang, maka taubat tidak akan diterima, seperti taubatnya Fir'aun. Allah Azza wa Jalla tidak menerima taubatnya karena sudah datang nazak atau ajalnya. Dan tentunya juga sebelum matahari terbit dari arah barat, sebagaimana sabda Rasul SAW, innallaha yabsutu yadahu billayli liyatuba musian nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiul layl hatta tadlu'a asy-syams min maghribiha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musiun nahar, agar orang yang berbuat buruk di siang hari bertaubat. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berbuat buruk di malam hari bertaubat, hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha, sehingga matahari terbit dari arah baratnya. Nah, betapa besarnya kemurahan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Tapi ingat, ini bukan berarti kemudian seorang meremehkan. Ya, ketika ada seseorang meremehkan urusan dosa dengan mengatakan gampang, nanti tinggal bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Perkataan seperti itu seolah-olah menunjukkan ketidakseriusan dia dalam bertaubat. Karena kita tahu bahwa disebutkan oleh para ulama yang namanya taubat yang sungguh-sungguh adalah tidak berkeinginan untuk kembali kepada perbuatan-perbuatan maksiatnya. Sementara kalau orang seperti itu, dia berarti pingin lagi dengan menggampangkan nanti taubat. Ya, nanti taubat-taubat yang bagaimana? Kalau dia taubat sungguh-sungguh, nggak akan pingin berbuat seperti itu. Kalau masih pingin lagi dengan mengatakan nanti taubat, nah, benarkah dia menyesal? Kita sendiri meragukan penyesalannya. Benarkah dia tidak akan kembali lagi? Kenapa berucap seperti itu kalau dia memang tidak ingin kembali lagi? Dan seorang yang menggampangkan urusan perbuatan-perbuatan dosa, ya, siapa yang menjamin bahwa dia akan diberi taufik untuk bertaubat? Taubat itu taufik dari Allah Azza wa Jalla. Taubat itu taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dia tidak diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, mana mungkin dia bisa bertaubat? Sementara keburukan itu akan menyeret kepada keburukan yang lain. Kalau Allah hukum orang itu, falamma azaghu azaghallahu qulubahum, ketika melenceng semakin dijauhkan oleh Allah, dihukum dengan itu. Berbuat buruk dihukum dengan keburukan berikutnya, menyeret kepada keburukan yang berikutnya. Jangan-jangan taubat yang dia pernah katakan nanti gampang taubat hanya menjadi angan-angan, sampai akhirnya dia su'ul khatimah. Karena akhir dari penutup seseorang tergantung dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya meremehkan dosa-dosa, mungkin akhirnya ya mati dalam keadaan dosa. Tapi kalau orang yang banyak bertaubat kembali lagi, seandainya pun karena hal tertentu mengulangi, tapi dia menyesali terus bertaubat dan tidak berkeinginan untuk berbuat mengulang-ulang maksiat, maka mungkin di akhir hayatnya akan Allah Azza wa Jalla beri taufik. Bahkan sebelum akhir hayatnya Allah akan berikan taufik untuk apa? Untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama kita, bahkan para sahabah radhiyallahu anhu ajma'in, ya, mencontohkan kepada kita agar tidak meremehkan perbuatan dosa, ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, "Adraktu 30 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq." Saya ketemu 30 sahabat, masing-masing dari sahabat itu khawatir kalau ada kemunafikan pada dirinya. Mereka tidak merasa aman. Mereka senantiasa takut. Walaupun sudah banyak amal, tapi tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa aman dari perbuatan-perbuatan dosa dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ghafara lahumus shagair fi ijtinabi al-kaba'ir." Kemudian ghafara lahum, Allah Azza wa Jalla juga mengampuni mereka as-shagair, dengan as-shagair, dosa-dosa kecil, fi ijtinabi al-kaba'ir, dengan mereka menjauhi dosa-dosa besar. As-shagair, dosa-dosa kecil, ini lawan daripada dosa-dosa besar. Kalau tadi kita sebutkan bahwa dosa besar seperti kata ulama adalah suatu dosa yang pelakunya diancam hukuman had di dunia, atau dilaknat, atau diancam dengan neraka, atau diancam dengan kemurkaan Allah Azza wa Jal, atau diancam dengan azab, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala atau nabinya, atau pelakunya dikatakan tidak beriman, maka dosa kecil, ya, lawan daripada itu, suatu perbuatan dosa yang tidak ada hal-hal tersebut padanya. Ya, seperti dicontohkan oleh Syekh Ubaid hafizallah, an-nadrah al-muharramah, pandangan yang haram. Ya. Namun perlu diingat bahwa dosa kecil tidak kemudian selalu menjadi kecil. Bisa jadi dosa kecil bisa berubah menjadi besar. Disebutkan oleh ulama, "La kabirata ma'a istighfar wa la saghirata ma'a israr." Tidak ada dosa besar kalau selalu orang itu istighfar, minta ampun, bertaubat. Wala saghirata ma'a israr, dan tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan. Meremehkan dosa kecil, menggampangkannya, ini bisa menjadikan yang kecil tadi berubah menjadi besar. Bisa pula dosa kecil berubah menjadi besar karena apa? Karena pelakunya, dia seorang yang mengerti, sudah paham, tapi dia melakukannya, berkedudukan sebagai orang yang diikuti, tapi dia melakukannya. Bisa jadi pula dosa kecil berubah menjadi besar karena pengaruh waktu dan tempat. Waktu yang mulia, tempat yang mulia, ketika di situ dilakukan suatu dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudzikhu min adzabin alim." Orang yang ingin, baru ingin melakukan kezaliman, ya, di tanah suci, kami akan memberikan azab yang pedih. Baru keinginan, belum melakukan. Ini sebagai salah satu dalil bahwa perbuatan dosa bisa menjadi besar karena pengaruh tempat, begitu pula karena pengaruh waktu. Ya. Misalnya di bulan Ramadan atau di Lailatul Qadar, seorang melakukan dosa, sejadi itu dosa kecil dan bisa berubah menjadi besar disebabkan karena kehormatan waktu tersebut. Yang jelas, seorang muslim tidak akan meremehkan bab dosa. Kapanpun, dimanapun, kecil atau besar, dia akan berusaha untuk menjauhinya. Namun untuk dosa kecil, disebutkan bahwa dosa besar, dosa kecil diampuni oleh Allah Azza wa Jal dengan banyak sebab. Di antaranya adalah dengan menjauhi dosa besar. Dengan itu dosa-dosa kecil akan terhapus atau tertutup. Dosa kecil akan diampuni pula dengan amalan-amalan saleh. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah kaffaratun lima bainahunna ma lam tughsha al-kaba'ir. Salat yang lima waktu, kemudian Jumat ke Jumat berikutnya. Salat lima waktu dari maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib. Antara satu salat ke berikutnya merupakan kafarah buat dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Satu Jumat kepada Jumat berikutnya merupakan kafarah, penutup dosa bagi dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya selama tidak dilakukan dosa-dosa besar. Dalam riwayat yang lain, wa Ramadan ila Ramadan. Satu Ramadan ke Ramadan berikutnya juga mukaffirat lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir, menjadi penutup dosa-dosa di antara keduanya kalau dia jauhi dosa-dosa besar. Begitu pula amalan-amalan yang lain seperti bab wudu, seorang berwudu dengan memperbaiki wudunya, maka wudu tersebut atau akan hilang bersama wudu tersebut dosa-dosa yang dilakukan oleh wajahnya, tangannya, kakinya, dan hadis-hadis yang semakna dengan itu cukup banyak menunjukkan bahwa dosa-dosa kecil akan terhilangkan pula dengan amalan-amalan soleh. Ya, ini ahibati fillah rahimakumullah juga merupakan suatu kemurahan Allah Azza wa Jal, di mana dengan berbuat baik dosa kecil akan luntur. Dan Nabi SAW mengatakan, wa atfi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan itu dengan suatu kebaikan yang akan menghapusnya. Ya, jadi kalau begitu perbanyak amal saleh, perbanyak kebaikan-kebaikan, ya, yang wajib ditambah dengan yang sunnah, sehingga dengan itu insyaallah seseorang akan semakin bersih. Dan juga termasuk hal yang menghilangkan dosa-dosa adalah al-masa'ib, ya, musibah-musibah. Ketika seorang menghadapinya dengan kesabaran, juga akan menghilangkan dosa-dosa. Makanya doa untuk orang yang sakit, apa, tahurun insyaallah, yakni semoga menjadi pembersih, yakni dari dosa dan kesalahan, ya, semoga menjadi pembersih. Bahkan sebagian sahabat dulu rahimahumullah radhiyallahu anhum, kalau sakit itu malah senang ketika sakit itu menjalar di seluruh tubuhnya. Kenapa? Dengan harapan tadi, ya, sakit yang menyeluruh ke seluruh tubuhnya akan menghilangkan dosa-dosa yang dilakukan oleh seluruh tubuhnya. Luar biasa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, mereka betul-betul orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis, la yazalul bala bil mu'min fi nafsihi wa ahlihi wa malih hatta yalqa Allah wa laysa alayhi khati'ah. terus saja musibah itu akan menimpa seorang muslim, pada dirinya, pada keluarganya, pada harta bendanya, sehingga nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak lagi punya dosa. Nah, ini ketika dia menghadapi ujian-ujian dan cobaan-cobaan tadi dengan apa? Dengan kesabaran, dengan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Ya, yang jelas jangan sampai musibah menimpa apa? Agama. Kalau musibah menimpa agama, bukan keburukan yang hilang, tapi justru keburukan bertambah. Makanya doa Rasulullah Azza wa Jalla apa? La taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami mengenai menimpa agama kami. Ya, kalau musibah menimpa agama sehingga menjadi melenceng dari jalan yang benar, na'udzubillah, justru itu semakin menambah keburukan, menambah dosa, dan menjadi ancaman besar bagi dia untuk mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sementara kita cukup sampai di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita bimbingan kepada apa yang Allah ridai sampai kita berjumpa dengannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.